Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik ikhwah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Sekarang kita sudah masuk kepada bab qaulillahi taala innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini bab sangat penting ini ya. Ini bab 18, yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innaka, sesungguhnya engkau wahai nabi, khitab dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai nabi, la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah. La tahdi di sini hidayah itu taufik, karena yang namanya hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad yaitu memberikan pengajaran, penerangan, penjelasan kepada makhluk. Ya, makhluk diajarkan kebaikan-kebaikan. Manusia diajarkan ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Maka seorang da'i, jangankan Rasulullah SAW, da'i, ustadz, para pengajar, dia pun dapat memberikan hidayah kepada orang lain. Namun hidayah yang di sini adalah hidayatul irsyad. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah Allah tetapkan juga bisa memberikan hidayah, namun maknanya adalah hidayatul irsyad, memberikan bimbingan, arahan, penjelasan, penerangan. Ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk kepada sirat, kepada jalan yang lurus. Nah, petunjuk di sini adalah bimbingan, arahan, penerangan, penjelasan. Yang dimaksud dinafikan dengan ya la nafiyah di ayat ini, innaka la tahdi, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ayat ini turun terkait dengan wafatnya Abu Thalib. Abu Thalib sebagaimana yang kita ketahui adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedekatan emosional dengan Abu Thalib, karena Abu Thalib lah yang pertama yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kakeknya wafat, itu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyerahkan kepada anaknya Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diserahkan kepada Abu Thalib? Karena Abu Thalib memiliki rasa sayang, cinta, kasih kepada keponakannya. Kenapa diserahkan kepada Abu Thalib, tidak kepada Abu Lahab, tidak kepada ya, paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain? Karena Abu Thalib itu adalah saudara seayah dan seibu dari bapaknya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah. Di mana neneknya Rasulullah SAW adalah ibu dari Abu Thalib. Karena sebagaimana yang kita ketahui dari buku-buku sejarah, bahwasanya Abdul Muttalib punya 6 istri. Dan yang menjadi ibu dari Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, Abu Thalib dan juga saudaranya Az-Zubair, ya, itu adalah Fatimah bintu Amr. Fatimah bintu Amrin adalah istri dari Abdul Muttalib. Maka Fatimah bintu Amrin nenek Rasulullah SAW yang merupakan ibu Abu Thalib. Maka Abu Thalib memiliki kedekatan emosional dengan keponakannya ini dibandingkan dengan anak-anak Abu Lahab, anak-anak saudara atau saudari dia yang lain yang beda ibu dengan dia. Dan ketika dirawat oleh Abu Thalib, maka Abu Thalib menyayangi Rasulullah SAW melebihi cinta kasih dia, kasih sayang dia, perhatian dia, melebihi kepada anak-anak kandungnya sekalipun. Kedekatan emosional yang lainnya yang terjalin antara Rasulullah SAW dan pamannya yang kafir ini, yaitu pamannya ini adalah sebagai tameng perisai. Ya, Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah SAW diintimidasi, dipojokkan, ditolak, disudutkan oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy masih memandang kedudukan Abu Thalib. yang dipandang sebagai tokoh besar, tokoh Quraisy, anak orang besar, keturunan dari keluarga besar yang memiliki nasab yang mulia. Abu Thalib dipandang oleh musyrikin Quraisy sehingga mereka tidak enak. Mereka merasa ya, tidak enak mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Abu Thalib masih hidup. Oleh karena itu tatkala Abu Thalib wafat, maka semakin deraslah intimidasi yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin dan terlebih khusus terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena jasa besar Abu Thalib inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ingin sekali memberikan hidayah ya, atau ingin Abu Thalib mendapatkan hidayah Islam. Abu Thalib itu pun ketika dia membela keponakannya bukan tanpa alasan, bukan sekedar ini keponakan saya, keponakan kesayangan saya. Tidak, karena juga didasari keyakinan dia bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu al-Islam, itulah agama yang di atas kebenaran. Agama tauhid yang hanya mengesakan Allah dalam ibadah, tidak beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas musyrikin Quraisy saat itu, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Abu Thalib meyakini agama tauhid adalah agama yang hak. Abu Thalib tidak pernah mengingkari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat mengenai hal itu sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pembesar musyrikin Quraisy yang lainnya. Bahkan ada sebuah syair yang dinisbatkan kepada Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khairi adyanil bariyah." Dinan, sungguh saya tahu. Ya, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin," bahwasanya agamanya Muhammad ini, agama keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "min khairi adyanil bariyah dinan." Min khairi, khair di sini dalam bahasa Arab, bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab, khair itu sama dengan akhyar, ya, dengan redaksi af'al, ini namanya isim tafdil. Namun jangan dipahami isim tafdil ini ada mufadalah, ya, ada perbandingan keutamaan, kebaikan antara Nabi kita, antara agama Islam, agama Nabi Muhammad SAW dengan agama selainnya. Maka jangan diterjemahkan kalimat Abu Thalib, "Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi dinil bariyati dinan," jangan diterjemahkan min khairi adalah sebaik-baik ada, atau yang paling, agama yang paling baik, bukan. Ya, kalau nanti dikatakan agama yang paling baik, berarti juga ada agama yang baik, namun dari sisi fadl, keutamaan, agama Islam yang paling baik, tidak demikian cara menerjemahkannya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Wa'idul Arba mengenai kalimat-kalimat seperti ini yang muncul dalam nas. Ya, maka maknanya adalah saya telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad SAW adalah agama yang sangat baik, yang lain buruk. Ya, "laulal malamatu," seandainya bukan karena celaan kaumku, karena musyrikin Quraisy demikian. Walaupun satu tokoh itu terkenal karena ketokohannya, namun kalau dia mengikuti Rasulullah SAW akan dihinakan oleh mereka. Al-Walid bin Al-Mughirah, bapaknya Al-Khalid bin Walid, itu adalah tokoh besar. Dia sudah menyadari ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW bukan perkataan dukun, bukan sihir, bukan mantra, bukan jambi-jambi. Dia mengenal seluk-beluk bahasa Arab sampai ke akar-akarnya. Maka tuduhan musyrikin Quraisy, Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ucapan dukun, sihir, dan seterusnya, itu dusta. Dia meyakini ini firman Allah. Namun karena takut celaan teman-temannya, kalau orang zaman sekarang takut ditahzir, takut dijauhi, akhirnya dia berbalik, malah mendukung kebatilan hanya karena takut ditahzir, iyadzan billah. Akhirnya dia mengatakan, "Inna hada qaulul bashar," Al-Quran ini ucapan manusia kok, udah gak usah hirukan. Akhirnya kaumnya tenang, lega. Oh, Al-Walid bin Mughirah, ya, mana tetap bersama kita, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW sebelum mendakwahkan al-Islam, itu adalah orang yang paling dihormati oleh musyrikin Quraisy, mendapat julukan Al-Amin, yang sangat amanah, ya, yang mereka tidak meragukan sedikit pun bagaimana kedudukan Rasulullah SAW dalam hal amanah, dalam hal kejujuran, kebaikan, dan semua kebaikan yang ada pada sifat-sifat manusia, mereka yakini itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih di atas lagi dari kebaikan yang ada pada manusia pada normalnya. Mereka tahu, namun mereka itu enggan untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka ibadahi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mereka heran tatkala Rasulullah Sallam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada berhala-berhala, walaupun berhala-berhala tersebut diyakini hanya sebagai fasilitator, jembatan, pihak ketiga yang memfasilitasi hubungan mereka dengan Allah. Maka mereka mengatakan, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah. Konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dipahami oleh musyrikin Quraisy, yang dengan ucapan la ilaha illallah tersebut harus memberikan ibadah hanya kepada Allah, meniadakan, mengingkari, dan menyatakan kesesatan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Dari dua kandungan dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, yang di sini terkandung rukun yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, yaitu an-nafyu, peniadaan, pengingkaran dari segala yang diibadahi, yang diibadahi selain Allah, dan mengingkari, mengkafirkan pelakunya, dan mengisbat, menetapkan dari hal apa? Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Ketika mereka mendengar dakwah Rasulullah SAW yang mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berkata satu sama lain, aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Apakah dia orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang mereka maksud, apakah dia hendak menjadikan alihah dengan jamak, tuhan-tuhan yang banyak, Allah, Lat, Uzza, Manat, dan seterusnya? Ilaha wahida, hanya menjadi ilah, satu sembahan saja, Allah saja. Inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Ini aneh kayak gini nih, kata mereka. Aneh kayak gini. Allahumma musta'an. Nah, Abu Thalib, jamaah sekalian, ya, kembali lagi kepada Abu Thalib. Abu Thalib tokoh Quraisy. Dia enggak enak terhadap kaumnya. Nanti kita akan sebutkan yang disebutkan oleh Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid ini, bagaimana Abu Thalib tidak enak dengan teman-temannya. Laulal malamah, seandainya bukan karena takut celaan, au hidari subba, atau karena celaan dari kaumku, tahdir dari kaumku, la wajadtani samhan bidaka mubina, kata Abu Thalib, tentu engkau akan mendapati diriku itu akan mudah mengikuti, memasuki agamanya Muhammad SAW ini dengan jelas. Tapi karena enggak enak, takut ditahzir, takut dikucilkan, takut enggak dianggap dalam sebuah komunitas, akhirnya meninggalkan hidayah, mempertahankan kebatilan. Ini salapnya Abu Thalib, ini orang yang enggak enakan karena takut ditahdir, akhirnya terus-menerus berada di atas kebatilan. Hati-hati. Ya, takut yang kayak begini itu bukan takut tabii. Hati-hati. Ya. Takut yang membawa kita kepada lari dari al-haq, tetap bertahan di atas al-batil, iya dan billah. Tidak boleh seperti ini. Ya. Qulil haq law kana murran, sampaikan aja kebenaran, walaupun itu pahit. Kata Syekh Al-Albani, udah sampaikan aja kebenaran. Wamsi, terus aja berjalan. Enggak peduli apa kata orang, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, mau bilang apa kek, tidak peduli. Terkadang kita itu memang mesti pakai jurus yang orang-orang bilang bomat. Apa itu bomat? Kata orang-orang Bekasi, bodoh amat. Mau ditajir, mau dikucilkan, mau di... Tak peduli. baru diomongi. Lihat para nabi, rasul, para ulama dibunuh, diusir, dikucilkan, disalib dan seterusnya. Ada yang dilempar ke api, enggak peduli. Al-haq tetap al-haq, enggak berubah jadi batil. Putih tetap putih, enggak berubah jadi hitam, abu-abu karena enggak enak sama teman. Takut ditahdir, takut dikucilkan, takut dicela, ya dan billah. Allah musta'an. Jadi Abu Thalib sekali lagi ya, punya jasa besar dalam Islam. Bahkan dengan jasanya tersebut Rasulullah SAW memberikan syafaat untuknya di hari kiamat kelak. Namun perlu diperhatikan, syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentunya dengan izin dari Allah. Ya. Mungkin teman-teman yang bab-bab syafaat kemarin bertanya, loh katanya syarat dari syafaat kan dua, yaitu ya ridallah ya lil masfu, keriduan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Orang yang Allah ridhoi yang diberikan syafaat itu adalah ahlu tauhid, bukan musyrik, bukan kafir, bukan orang yang terjatuh ke dalam pembatal-pembatal keislaman. Syarat yang kedua, idnullah lisyafi, izin dari Allah untuk sang juru pemberi syafaat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Thalib kafir, gimana ceritanya? Perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Bahwa syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena jasa Abu Thalib yang luar biasa dalam awal-awal dakwah itu bukan untuk mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Tidak, namun hanya meringankan azabnya. Karena Allah Maha Adil. Kafirnya Abu Jahal beda dengan kafirnya Abu Thalib. Kafirnya musyrik yang jahat, yang menzalimi kaum muslimin, itu beda dengan kafirnya musyrik yang pelangak-pelongo, enggak ngapa-ngapain. Tapi dia musyrik, kafir dia. Di neraka kekal selama-lamanya. Namun adabnya beda levelnya dengan musyrik yang zalim, musyrik yang beringas, yang bengis, jahat terhadap kaum muslimin. Di satu sisi ada musyrik yang ya dia ibadah aja. Dia enggak menzalimi kaum muslimin. Dia di neraka enggak? Di neraka. Kekal. Enggak bisa masuk surga. Enggak bisa walau dia baik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, kata Allah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, maka dia haram masuk surga. Allah haramkan dia masuk surga. Ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang mengatakan, masa pendeta itu, biarawati itu, dia baik. Bunda Teresa, dia mengayomi kaum papa, fakir miskin. Masa dia di neraka? Loh, kok masa-masa? Al-Quran sudah menyatakan demikian. Amal dia kan banyak, amalnya gak diterima. Lain asyrak talayah batun na'amaluk, wala takunanna minul khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang yang rugi. Nggak diterima amalnya. Nggak diterima. Tapi dia baik-baik apa? Dia zalim. Bahkan dia itu yang paling zalim. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Tapi dia, udah dia bukan muslim. Dia milih agama selain Islam, selesai. Ya, apalagi Allah sudah menyatakan kepada kita, inna dina indallah al-Islam. Agama yang di sisi Allah, yang Allah ridho Islam, yang lain enggak. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima agamanya, di akhirat dia jadi orang yang rugi, udah selesai. Gak ada lagi pembahasan, tapi kan, tapi apa? Ada syubhat yang membesar di kepala orang-orang yang mempertanyakan kekalnya di neraka. Selain kaum muslimin, non-muslim, kafir, musyrik, orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman. yang mereka enggak tobat dari kekafiran mereka, mereka kekal di neraka. Apalagi innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Apalagi anak-anak TPA itu hafal ayat itu. Sesungguhnya orang kafir, siapa itu? Ahlul kitab, musyrikin, mereka di neraka kekal selama-lamanya. Selesai. Mau baik kayak baik menurut pandangan kita, jahat di sisi Allah, bahkan sangat jahat. Sudah Allah berikan kehidupan dia, Allah beri rezeki dia, jamin rezeki dia, Allah atur kehidupan alam semesta ini untuk dia, Allah ciptakan dia, dia malah beribadah kepada selain Allah. Bahkan Allah tangguhkan kadang-kadang azabnya itu di akhirat saja. Ada musyrikin kafir senang banget di dunia hidupnya. Tiap hari hidup di kerajaan, jadi putra mahkota, jadi raja, makan dari pagi, malam, enak terus. Punya pasangan hidup yang cantik, rumah mewah, kehidupan mudah. Allah tangguhkan. Coba, ini kita bahas kias aula ya. Bukan kias tamsil. Kias aula. Coba ada seorang suami ngasih nafkah istrinya, dibeliin baju, dibeliin kendaraan. Kebutuhan apa? Kosmetik, uang jajan, uang saku, uang arisan, uang buat ngasih orang tua dia. Beli peralatan semua dikasih sama suami. Rumah, pakaian, kendaraan, nafkah lengkap semua. Suaminya gak pernah dilayani. Dilayani dalam hubungan biologis. Dia malah menjalin hubungan biologis dengan pria lain. Diapain ya mas si suami ini? Dibunuh. Kalau orang dengar, mas, si Pulan masa ngebunuh istrinya? Kenapa dibunuh? Istrinya itu udah dikasih duit sama dia, dipenuhi kebutuhannya, begini-begini. Dia malah serong sama laki-laki lain. Tiap hari suaminya gak pernah dilayani. Dia malah ngelayani kebutuhan pria lain, pacarnya yang banyak. Cowok-cowok. Apa kata si orang yang dengar itu? Dibunuh sudah. Wajar, saya juga gitu. Saya penggal istri saya. Nah ini. Di makhluk aja itu demikian. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan kepada kita. Mengatur alam semesta untuk kita, memberikan rezeki kepada kita, memudahkan segala urusan kita. Kita beribadah kepada selain Allah. Ya Allah sudah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Terus kita beribadah iya dan bila kepada selain Allah gitu. Nauzubillah min dzalik. Ini sungguh-sungguh kezaliman, kejahatan. Maka enggak ada ceritanya orang kafir baik. Orang kafir itu jahat semua. Jahat secara hakiki. Ya. Buat apa hak-hak manusia dipenuhi namun hak Allah tidak dipenuhi? Ini kejahatan. Kejahatan yang paling besar. Yang tidak terampuni kalau enggak taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik seperti itu. Allah musta'an. Tapi kita lanjutkan lagi. Ya, kita kembali kepada ayat. Udah berapa lama nih soalnya prolognya? Ayatnya belum dibaca. 10 menit. Aduh, mohon maaf ya kalau kelamaan. Ya. Kalau enggak salah tadi belum selesai itu masalah hadis Abu Thalib ya. Jasa Abu Thalib. Masih ingat ya? Abu Thalib itu punya jasa. Makanya saudara Abu Thalib, yaitu Abbas bin Abdul Thalib, bertanya kepada Rasulullah SAW perihal Abu Thalib. Hal nafa'ata Abu Thalib bin bisyai? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Wahai Nabi, apakah ini Abbas, walaupun dia paman Nabi, tapi umurnya cuma lebih tua 3 tahun daripada Nabi SAW. Wahai Nabi, keponakan beliau, ya Abbas paman Nabi. Abu Thalib itu, ya, dia, kamu bisa enggak memberikan manfaat untuk dia di akhirat kelak, ya, walau sedikit aja. Dia di dunia itu marah loh karena engkau. Ketika dia masih hidup, dia membela engkau. Ya hutuka, wa yaghdabu lak, Dia marah karena membela engkau. Kata Nabi SAW, na'am, wa fi dahdahin min nar. Dia ada di neraka yang paling atas, di dahdah. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku yang membelanya, memberikan syafaat, tentu dia ada di kerak neraka. Nah, Abu Thalib bukan dapat syafaat untuk keluar dari neraka. Dia tetap di neraka. Dia ada di dahdah min nar. Neraka yang paling atas, bukan di kerak. Ya. Kata Nabi, la allahu tanfa'u syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, semoga aja syafaatku memberikan manfaat untuk pada hari kiamat kelak. Ya, fayuja'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'bayh. Ya, maka dia diletakkan Abu Thalib di neraka. Setinggi api neraka itu diletakkan setinggi dua tumit dia, dua mata kakinya. Ya. Sampai kedua mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu. Tapi ternyata dengan karena, hanya karena api neraka itu ada di dua tumitnya, cuma sampai dua tumitnya, maka mendidih isi kepalanya, otaknya. Na'udzubillah, karena luar biasa panasnya api neraka. Ya. Nah, dan Nabi sangat berharap Abu Thalib masuk Islam. Maka Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak dapat memberikan hidayah, yaitu hidayatul irsyad, hidayah petunjuk, bukan hidayatul taufik. Karena hidayah taufik tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberi, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan lagi ya ayatnya. Man ahbabta, yaitu yang dimaksud yang engkau, yang orang yang kau cinta adalah Abu Thalib. Ya, lakinnallaha yahdi man yasha. Namun Allah hanya memberikan hidayah. Hidayah itu taufik. Ya. Yaitu hidayah untuk mengikuti ya, hidayah irsyad, bimbingan tadi. Kafirin itu dapat hidayatul irsyad. Mereka sudah disampaikan Islam. Mereka tahu Islam. Ya, mereka bisa akses dakwah Islam di internet. Kafirin tuh nggak ada alasan. Oh, belum ada kok yang datang ke rumah saya. Enggak. Mereka sudah dengar nama Nabi Muhammad SAW, berarti itu sudah hujah tegak kepada mereka. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wala yu'minu bi. Tidak ada Yahudi maupun Nasrani yang mendengar namaku, kemudian dia mati, tidak beriman padaku, illa kana min ashabin nar. Melainkan dia pasti penduduk neraka. Cukup dengar nama Nabi, ada Nabi Muhammad SAW, maka itu sudah menjadi hujjah untuk mereka akan Islam. Tidak diterima sedikit pun ya, pembelaan atau argumentasi mereka. Oh, kami belum ikut Islam, kami belum. Ya, itu tidak bisa demikian. Ya, barakallahu fik. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lah yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik. Syarhul kalimat. Nah, Syekh Al-Qarawi menyatakan atau menjelaskan di sini kosakata yang ada di ayat, innaka la tahdi, sesungguhnya kau Nabi tidak dapat memberikan hidayah. Innaka la tuwaffiq. Ya. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi taufik. Kembali lagi kepada makna hidayah. Hidayah tadi terbagi menjadi dua. Hidayatul irsyad, bimbingan, penerangan, penjelasan, pengarahan, memberitahu ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan, ini mubah, ini makruh. Nah, ini dai itu juga bisa memberikan hidayah. Hidayah itu tauf, hidayah itu irsyad. Namun orang yang diberikan penerangan, orang yang dijelaskan, yang dibimbing itu belum tentu mengikuti arahan dari sang dai. Nah, yang mengarahkan kolbu seseorang untuk mengikuti hidayah itu irsyad hanya Allah. Maka hidayah itu taufik, hidayah yang hanya dimiliki oleh Allah untuk menjadikan manusia taat, beriman, mengikuti hidayah irsyad. Ya. Itu perlu dipahami ini. Ya. Innaka la tuwaffiq, makna innaka la tahdi. Engkau tidak dapat memberikan taufik. Wal khitab lin nabi, yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ya, man ahbabta minal makhlukin, yaitu dari kalangan makhluk, ya, orang-orang yang kau cintai. Ya, orang-orang yang kau cintai dari kalangan makhluk, kau tidak bisa memberikan hidayah. Wa min dzalik, di antaranya adalah ammuka Abu Thalib. Ya, di antaranya adalah pamanmu yang dicintai oleh Nabi. Ya, paman Nabi yang tadi sudah kita jelaskan di awal-awal bagaimana hubungan emosional antara Nabi SAW dengan Abu Thalib. Ya. Yahdi may yasha. Walakin Allah yahdi may yasha. Namun Allah hanya memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah ya kehendaki. Man yuridu hidayatah. Ya. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya. Ya, nanti akan disebutkan di sini bahwa Syekh Al-Qarawi akan menyebutkan ayat ini turun, ya, asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ketika Abu Thalib sekarat mau mati, sakit yang membawa kepada kematian. Hadir di situ dua temannya, pembesar Quraisy, ya, Abu Jahal dan Abdullah, ya, Abdullah, ya, bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi beserta Abu Jahal. Ternyata Abdullah Al-Makhzumi ini bin Abi Umayyah bersama Abu Jahal yang mengompori Abu Thalib untuk tidak mau mengikuti talqin Rasulullah SAW, ajakan Islam Rasulullah SAW. Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi masuk Islam. Masuk Islam. Ya, Allah berikan hidayah. Mayuridu hidayah. Siapa saja yang Allah kehendaki hidayah. Allahu Akbar. Ya. Syarhul Ijmali. Penjelasan global. Ya. Sebelum wahwa alamu bil muhtadi. Kosa kata ayat terakhir. Allah yang paling mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah. A'lamu biman yastahiqu al hidayah. Allah yang paling mengetahui siapa yang memang layak mendapatkan hidayah. Asyarhu al-ijmali, ya, penjelasan secara global dari ayat ini. Ya, dari ayat ini penjelasan secara globalnya. Lama alimallahu hirsan nabi, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana semangat Nabi SAW ala hidayati ammih, akan hidayah, agar pamannya mendapatkan hidayah, itu Abu Thalib. Waqad sabaqa fi ilmillah, dan telah berlalu dari ilmu Allah. Artinya Allah sudah tahu sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu apa? Sejak zaman la bidaya talahu. Sejak zaman yang tidak ada permulaan darinya. Zaman dahulu yang tidak ada permulaan darinya. Annahu la yahtadiya. Bahwa Abu Thalib itu enggak dapat hidayah. Akhbaro, maka Allah mengabarkan nabiyahu kepada nabinya. Bi anna hidayah taufiqi. Bahwa hidayah taufiq tadi, hidayah yang membawa seseorang atau menjadikan seseorang untuk beriman, untuk mengikuti hidayatul irsyad. Khosatun billah, hidayah taufik itu khusus bagi Allah aja. Duna ghairih, bukan pada selain Allah. Fahuwalladhi yuwaffiku man yasha'u min ibadi. Allah lah yang memberikan taufik. Ya. Kepada hamba-hamba siapa saja yang Allah kehendaki. Sampai kepada Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi yang mengompori Abu Thalib supaya jangan ikut Rasulullah SAW ketika sakaratul mautnya. Ya. Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah Al-Makhzumi ini masuk Islam. Ya. Allah yang paling mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Wa dzalika li'annahu a'lamu biman yastahiqqu al-hidayata wa tawfiq. Karena Allah yang paling mengetahui siapa yang berhak layak untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Fa al-fawaid, beberapa faedah dari ayat ini yang kita bisa ambil. Ya. Ya, al-awwal, yang pertama, nafyu hidayati taufik amman siwa Allah. Dinafikannya, ditiadakannya hidayah taufik dari selain Allah. Kalau selain Allah, iya. Ya, selain Allah hidayatul apa namanya? Hidayatul irsyad, iya. Tapi hidayah taufik hanya pada Allah. Makanya Allah tetapkan kepada Nabi sallallahu wa innaka latahdi ya ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Nabi latahdi, betul-betul memberikan petunjuk, latahdi, betul-betul memberikan hidayah kepada manusia, ya, kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Ternyata banyak orang yang enggak ikut Nabi SAW di zaman beliau. Abu Jahal enggak ikut, bahkan pamannya sendiri Abu Thalib enggak ikut. Oh, yang Allah tetapkan hidayah yang ada pada Nabi, hidayatul irsyad, penerangan, bimbingan, penjelasan, pengarahan. Adapun ya, hati yang mengikuti bimbingan tersebut, arahan tersebut, itu hanya Allah yang menguasainya. Allah lah yang muqallibul qulub, yang membolak-balikkan hati. Ya. Makanya dalam banyak ayat Allah nafikan. Ya, hidayah itu ada pada makhluk, hidayah taufik. Allah yang memberi taufik seseorang. Hanya Allah. Laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Nabi menjadikan mereka mendapat petunjuk, namun Allah yang memberi petunjuk. Memberi petunjuk, memberi hidayah, hidayah itu taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan mayoritas manusia tidak beriman wahai Nabi, walaupun kau sangat antusias menginginkan mereka beriman. Allah nafikan hidayah itu taufik dari Nabi SAW, apalagi kepada selain beliau. Ya. Tayyib barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, asan yang kedua, faedah yang kita bisa ambil, annal hubba at-tabi'i lil qarib al-kafir alladhi lam yuharib al-islam la yata'aradu ma'al iman. Bahwa kecintaan tabi'i, kecintaan yang memang menjadi karas apa namanya? Tabiat manusia. Memang udah jadi naluri manusia terhadap kerabatnya yang kafir, pamannya, ibunya. Cinta bukan karena agama, cinta karena kekerabatan. Ya, namun kafir ini la yuharibul Islam. Lam yuharibul Islam, yang tidak memerangi Islam, itu tidak bertentangan dengan iman. Namun kalau kafirnya memerangi Islam, walaupun bapak sendiri, maka tidak diterima kecintaan tersebut. Nah, berikutnya, ya. Jadi kalau kita punya kerabat kafir, tapi kafir tersebut kerabat kita ternyata memusuhi Islam, kita nggak boleh mencintainya. Benci karena Allah, berpahala. Ya, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah, ya, berduel dengan bapaknya, karena bapaknya memerangi Islam. Bapaknya hadir di perang Badar, namun bapaknya di pihak kaum musyrikin. Abu Ubaidah Amr bin Jarrah di pihak kaum muslimin. Dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata ketika duel dengan bapaknya, Abu Ubaidah Amr bin Jarrah memenggal kepala bapaknya. Dan Allah puji. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum. Engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengklaim cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Cinta beriman pada Allah dan hari akhir, namun mereka ternyata menjalin cinta kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang tersebut bapak mereka. Nggak ada orang yang beriman kayak begitu. Cinta kepada kerabat yang kafir, padahal kerabatnya yang kafir tadi memusuhi Islam. Boleh ya mencintai kerabat yang kafir, ibu, bapak, paman, selama itu cinta tabii. Kita cinta sama bapak kita, ibu kita, paman kita. Itu cinta yang memang naluri ada di semua orang. Mukmin kafir ada semua. Cinta sama ibunya, bapaknya. Gak ada orang yang gak punya ya tabiat seperti itu. Gak cinta ibunya, gak cinta bapaknya. Selama manusia pasti ada. Kecuali udah berubah bukan jadi manusia. Gak ada lagi kecintaan kepada ibu bapak. Pasti ada walaupun ibu banyak bapaknya kafir. Itu kecintaan yang tabii, yang tidak dilarang dan tidak bentrok dengan keimanan. Artinya tidak melanggar keimanan. Selama kerabatnya tadi yang kafir, ibu bapaknya, pamannya tidak memerangi Islam. Dan Abu Thalib malah membela. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam prolog kajian kita. Ya. Tayyibarakallahu fik. Asalis yang ketiga yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Itsbatu sifat al-masyiah lillah alal wajhi al-la'iq bihi subhanah. Itu ditetapkannya sifat masyiah. Itu kehendak bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak. Ya. punya sifat kehendak. Ya. Namun sifat kehendak tersebut itu yang layak bagi Allah. Makhluk juga punya sifat kehendak. Namun sifat kehendak yang ada pada makhluk itu tidak boleh diserupakan dengan sifat kehendak yang ada pada Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya, karena sifat kehendak yang ada pada makhluk itu penuh kekurangan, penuh cacat. Barakallahu fiik. Munasabatul ayah lil bab. Ya. Hubungan ayat ini dengan bab itu apa? Kata Syekh, haitsu dallatil ayatu ala nafyi hidayatit taufik 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan dinafikannya taufik dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa memberikan hidayah taufik, dalam artian nabi yang menggerakkan hati seseorang itu dinafikan oleh Allah. Wa huwa akramul khalqi, padahal nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia. Kalau nabi aja enggak bisa, apalagi selain nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa idan tafat anhu wa huwa bihadhihi manzilah panafiha an ghairi aula. Apabila hidayah taufik itu dinafikan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau yang seperti ini, beliau adalah sebaik-baik manusia. Ya. Maka ya, dinafikan hidayah tersebut dari selain Allah itu tentu lebih utama. Ya, barakallahu fiik. Ya, Pak Munadi. Ah. Gimana? Di Zoom-nya mati itu. Ya. Coba saya masuk ke Zoom lagi ya. Allah musta'an. Kuota internet ana habis ternyata. Pantes mati. Ya, saya tidak bisa masuk Zoom lagi nih. Wifi-nya kurang kencang sini ya. Tidak bisa masuk Zoom lagi. Wifi-nya kurang kencang. Nah, mana lagi tadi? Fa idan tafat anhu bihad wa huwa bihadhil manzilah fa nafiyu an ghairi aula. Jika hidayah atau taufik tersebut dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kedudukan beliau demikian, sebagaimana yang kita ketahui beliau adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia, maka dinafikan hidayah atau taufik tersebut dari selain Allah tentu lebih-lebih lagi. Maka habaib enggak bisa berikan hidayah. Ustadz, kiai, ajengan, wali enggak bisa berikan hidayah. Kalau enggak bisa berikan hidayah, ngapain disembah? Gitu. Itu konklusinya. Ujungnya ke situ nanti. Buat apa disembah? Nyi Roro Kidul bisa beri hidayah enggak? Enggak. Bawang Rokso, makam-makam wali, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jilani bisa kasih hidayah enggak? Enggak. Dewi Sri bisa enggak? Enggak. Nabi Isa bisa enggak? Yesus enggak bisa. Siapa lagi? Enggak ada yang bisa kasih hidayah itu taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang bilang, "Oh, dewa saya bisa kasih hidayah taufik." Coba bisa enggak dewa kamu masukin ini si fulan ke agama kamu? Bisa enggak? Enggak bisa. Yang membolak-balikkan hati hanya Allah. Makanya Nabi berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik Wasabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati itu. Ya, kokokkanlah kami di atas agama-Mu, kokokkanlah kami di atas ketaatan-Mu. Ya, ada orang yang dulu jahat sekali, tiba-tiba jadi baik sekali. Ada yang baik sekali, tiba-tiba jadi jahat sekali. Allah yang bolak-balikan hati. Makanya kita enggak boleh merasa aman. Oh, kita udah ngaji, udah cingkrang, udah jenggot, udah pakai peci, udah, yang wanita udah pakai cadar, pakai hijab. Ya, masa iya murtad? Lah, betapa banyak orang-orang yang kedudukannya dahulu di atas kita, ilmunya, ya, amalnya, ibadahnya, takwanya, ternyata mati di atas kekafiran, ya dan bila. Hah? Siapa yang merasa aman? Gak boleh. Mesti senantiasa was-was, harap, takut, ada terus itu senantiasa. Sampai kapan? Sampai kita mati. Dan Allah sudah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kecuali kamu dalam mati dalam keadaan Islam. Di atas tauhid. Taib. Munasabatul ayah lil tauhid. Apa sih korelasi ayat ini dengan tauhid? Ya. Kata Syekh. Ya. Haitsu dallatil ayatu, tatkala ayat ini menunjukkan ala anna hidayat taufiq mukhtassatun billah, bahwa hidayat taufiq itu hanya khusus untuk Allah. Fayakunu talabuha min ghairi la syirkan, maka minta hidayat taufiq itu kepada selain Allah adalah syirik. Ustaz Abdul Qadir Jilani, tolong berilah hidayah kepada teman kami. Ah, ini syirik ini. Ya. Bahkan dahulu pernah kita dengar ada orang jangankan minta hidayah kepada makhluk, diminta surga. Bib bib. Nanti ana surga ya bib. Ah, la ilaha illallah. Ah. Siapa Habib bisa ngasih surga ke seseorang? Enggak bisa. Bahkan di pelajaran bab syafaat di pertemuan sini atau di kajian kita yang lainnya di Syarah Qaidul Arba' Syekh Shalih, ya, pernah kita terangkan ucapan seseorang yang pernah populer, viral gitu di kita, dengan mengatakan, wahai temanku yang soleh. Nah, ini kurang lebih begini ya, kalau redaksinya berbeda yang penting maknanya sama. Wahai temanku yang soleh, jika engkau mendapatiku di neraka, masukkanlah aku ke surga. Itu tidak boleh. Minta syafaat itu hanya pada Allah. Syafaat itu milik Allah. Tidak boleh minta kepada Nabi aja, tidak boleh. Ya. Taib. Yang boleh itu, ya Allah, jadikanlah Nabimu sebagai juru pemberi syafaat untukku. Itu yang boleh. Jadi bilangnya gini, ya Allah, jadikanlah temanku yang soleh ini sebagai syafi' untukku, baru. Jangan, kalau kamu mendapatiku di neraka, kamu di surga, tarik tanganku ya, enak aja. Gak bisa, syafaat itu milik Allah. Ini telah diterangkan di pembahasan kita sebelumnya, di bab syafaat. Ya, kalau tidak salah itu saya sampaikan bukan di majlis Al-Jadid ini, tapi karena jadi Sabtu pagi, kajian Al-Qaidul Arba, syarah Syekh Shalih Al-Syekh pada pembahasan ya, kaidah tentang syafaat, kaidah kedua di Qaidul Arba. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Gak boleh kayak begitu. Ya. Apalagi minta hidayah. Ya. Pren-pren. Ya, kasih aneh hidayah dong. La ilaha illallah. Hidayah apa? Hidayah irsyad? Iya. Nih aneh kasih tahu, ini halal, ini haram. Bisa. Enggak, gerakkanlah hati aneh. Enak aja, ini hanya Allah. Khusus untuk Allah. Ya, milik Allah semata. Minta kepada sana Allah, syiriknya. Mulahadah, ini ada yang perlu diberikan catatan di sini. Al-jam'u, maka mengkompromikan baina hadil ayah, antara ayat ini wa qawlillahi, dan firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Tadi sudah kita sebutkan sebenarnya ya. Dan engkau wahai Nabi benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini latahdi, memberikan hidayah. Hidayatul irsyad, bimbingan, arahan, penjelasan. Bukan taufik yang membolak-balikan hati. Tidak. Ya. Taib. Anna hadil ayah an hadhil ayata allati ma'naha tadullu 'ala nafi hidayati taufik anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat ini yaitu ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai nabi tidak dapat memberikan hidayah, hidayah taufik ini kepada orang yang kau cintai sekalipun, ini maknanya allati ma'na yang kita lewati ini sekarang, tadullu 'ala nafi hidayati taufik, ini menunjukkan akan dinafikannya, ditiadakannya hidayah taufik anin nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bisa berikan taufik. Amma ayatu sirat, adapun ayat yang sirat, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, engkau wahai nabi memberikan hidayah kepada ya manusia menuju jalan yang lurus. Ini ayat ini fahiya tadulu ala isbatil hidayatil irsyad lin nabi. Ini ayat ini hanya menunjukkan ya, penetapan hidayah irsyad, bimbingan nabi, memberikan bimbingan, penjelasan, pengarahan kepada umat ya sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukup sampai sini. Sudah jam 9 lewat. Wabillahi taufiq wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.